Ayo nyobrima. Oke, malam hari ini dukungan dari Nusantara Jaya, Nusantara Jaya Mas juga Agung. Juga ada Aris APS. Video shooting. Sip. Nyanyi lagi ya Bu di sana ya Bu. Sebatas memandang, walau kita kenal sama-sama sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari kan juga ada APS Nusantara Jaya. Kedunganyar dengan gemar yang thank you. cinta malah petaka yang akan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Tepuk tangan buat Mas Agung dan Nia Prima. Terima kasih.